Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan dari tafsir surah Al-Fajr. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas mengenai kaum 'Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Kemudian Allah berfirman, وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Dan tidakkah kau lihat kepada kaum Thamud yang mereka mengukir atau memotong-motong bebatuan di lembah yang mereka tinggali, yakni yaqta'un as-sahr bil wadi, yaitu mereka di antara apa yang Allah anugerahkan berupa mereka, kepada mereka, mereka mampu untuk memotong batu-batu yang ada di lembah mereka. Qala Ibn Abbas, yanhitunaha wa yakhriqunaha, yaitu mereka bisa memahatnya, memahat batu tersebut, wa yakhriqunaha, dan melubangi batu tersebut sehingga bisa digunakan untuk tempat tinggal. Wa kadza qala Mujahid wa Qatadah wa Dhahhak wa Ibn Zaid. Wa minhu yuqal mujtabain nimar idza kharaquha. Oleh karena itu dikatakan mujtabain nimar idza kharaquha, apabila melubangi sesuatu. Wastaba thawb, ya, dan kalimat wastaba thawb idza fatahu wa minhu al-jayb aidan. Dan juga apabila kita mau membuka baju, orang Arab mengatakan wajtabatsau, membuka baju, melubangi baju. Oleh karena itu di dalam baju tersebut ada sesuatu yang namanya kantong, saku. Ini namanya jai. Asal katanya sama, yaitu jabu, jaba, melubangi. Ya, yang lubang tersebut digunakan untuk tempat tinggal atau menyimpan sesuatu. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai mereka dalam ayatnya yang lain, wa tanhituna minal jibali buyutan farahinin. Dan mereka Allah berikan nikmatan dalam bentuk mereka bisa mengukir batu, melubangi batu sampai bisa dipakai menjadi rumah, tempat tinggal. Bahkan keindahannya luar biasa, di mana belum ada orang sekarang yang bisa mengukir batu dan di dalamnya seperti istana. Kan tempatnya masih ada sampai sekarang, ya. Peninggalan kaum Thamud, ya, masih ada. Di mana mereka mengukir dan melubangi batu-batu yang besar di gunung dengan begitu indahnya, dan mereka bisa masuki, mereka bisa tinggali, ya. Dan demikianlah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Wa ansyada Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim hahuna qala syair. Yang kemudian al-Imam Ibnu Abi Jarir, Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim melantunkan syair ketika menafsirkan ayat ini. Ala kullu syai'in ma khalallah batin. Kama bada hayyun min shunayfin wa maridi. Thumma darabu fi kulli samain sa'adatan bi'aidin shidadin ayyadatis sawa'idu. Ketahuilah bahwasanya segala sesuatu selain Allah itu baid, akan lenyap, akan sirna. Segala sesuatu selain Allah itu akan sirna. Kama bada hayyun min shunayf wa marid. Sebagaimana telah sirna ya kaum dari keturunan Shunayf dan Marid, yaitu kaum Tsamud. Ya. Bangunannya masih ada sampai sekarang. Relief dan juga batu-batu yang mereka gunakan sebagai tempat tinggal masih ada sampai sekarang, tapi orangnya sudah enggak ada. Sudah musnah. Hum darabu fi kulli samain sa'adatan, di mana mereka mengukir di setiap batu lubang-lubang yang mereka gunakan untuk tempat tinggal. Bi'aidin syidadin, dengan tangan mereka yang kuat, yang perkasa. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan anugerah mereka memiliki tangan-tangan yang sangat kuat, sehingga bisa mengukir dengan tangannya sendiri batu yang begitu kokoh, begitu besar, dan bangunan yang sangat besar. Sangat luar biasa. Bisa dilihat sendiri peninggalan kaum Ad, kaum Tsamud, ya. Masih ada sampai sekarang sebagai ibrah bagi kita. Dan sampai zaman sekarang tidak ada yang bisa membangun seperti bangunan mereka. Jangan dibayangkan batunya seperti zaman batu, ya cuma ada lubang, tidak. Diukir dengan begitu indah, layaknya istana, istana yang megah. Dan subhanallah, karena kekufuran mereka, Allah subhanahu wa ta'ala lenyapkan mereka. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq dalam sirahnya, kanu araban, kaum Tsamud adalah termasuk Arab. Wa kana manziluhum bi wadil qura, dan tempat tinggal mereka di wadil qura, ya. Kalau di sekarang ya masih di wilayah Saudi, bisa dicek. Wa qad dzakarna qissata 'ad mustaqsatan fi surati allazi fi surati al-A'raf bima aghna 'an 'adatihi. Adapun kisahnya kaum Ad sudah kita terangkan pada surah Al-A'raf sehingga tidak perlu diulangi, tapi kita karena mulai dari belakang belum kita bahas, semoga nanti insyaallah akan terbahas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengingatkan kaum yang ketiga, ya, di mana sebelumnya Allah mengingatkan kaum Ad yang memiliki tiang-tiang pancang untuk rumah-rumah mereka yang begitu kokoh dan besar dan tinggi, ya. Dan kemudian kaum Tsamud yang Allah beri kekuatan pada tangan mereka bisa mengukir batu yang begitu keras sampai dijadikan istana, tempat-tempat tinggal mereka. Ya. Begitu megah. Dan sekarang bisa kita dapati peninggalan-peninggalannya. Adapun kaum Ad sudah sirna peninggalannya, ya. Adapun kaum Tsamud masih ada sekarang, bisa dilihat. Dan juga yang masih ada walaupun tidak utuh adalah yang Allah ingatkan yang ketiga, wa fir'auna dzil autad, dan juga Fir'aun yang memiliki pasak-pasak bumi begitu kokoh. Ya. Apa yang dimaksud dengan pasak ini? Ditafsirkan oleh Al-Auzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-autad al-junud alladhi yashudduna lahu amrahu. Pasak di sini yang dimaksud adalah tentara-tentara yang kokoh, yang kuat, yang membuat Fir'aun itu menjadi kekuatan super power pada zaman tersebut. Yuqal kana Fir'aun yuwaddidu aydihim wa arjulahum fi autad min hadid yu'alliquhum biha. Di mana dikisahkan bahwasanya Fir'aun me, apa memberikan sebuah tanda pada tangan mereka dan kaki-kaki mereka, autad min hadid, pasak-pasak dari besi, yu'alliquhum biha, yang mereka diikat dengan itu. Jadi pasukan-pasukan tersebut memiliki semacam kayak gelang, semacam kayak kaki yang mereka ditandai dengan itu, dan ketika mereka tidak bertugas maka ditali, ya, dengan pasak yang ditancapkan. Wa kadza qala Mujahid, demikian pula Mujahid mengatakan, kana yuwaddidun nas bil autad, di antara kebiasaan Firaun itu mempasak manusia, yaitu merangking manusia dengan tangan dan kaki seperti gelang, gelang tangan dan gelang kaki, kemudian ya dirantai dan diikatkan ke pasak-pasak. Kebiasaan Firaun alaihi la'natullah. Wa hakadha qala Sa'id bin Jubair wal Hasan as-Sudi, demikian pula dikatakan oleh Sa'id bin Jubair al Hasan dan as-Sudi. Qala as-Sudi, berkata as-Sudi, kana yarbitu ar-rajul kullu qa'imatin min qawa'imihi fi watad, ya, thumma yursilu 'alayhi sakhratan 'azimatan fatashtahuhu. Dulu Fir'aun itu ya menugaskan masing-masing dari setiap kelompok pasukannya, ada semacam komandan-komandannya, ya, di mana masing-masing pasukannya tersebut diberi gelang tangan dan kaki, kemudian ditali dengan sebuah batu yang sangat besar, dan batu tersebut ya supaya mereka bisa menggesernya, ya, untuk membangun bangunan megahnya. Jadi tangan dan talinya, gelang pada tangannya dan kakinya disambung dengan rantai, rantainya diikatkan ke batu-batu besar, yang dengan itulah Fir'aun bisa membangun bangunan-bangunan yang sangat megah, menggeser batu-batu yang sangat berat, ya, sehingga dikatakan mereka seperti pasak yang begitu kokoh. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah, balaghana annahu kanat lahu mafal wa mala'ib yul'abu lahu tahtahu min autadi wa hibal. Dan kenapa dikatakan memiliki pasak? Dikatakan oleh Qatadah, disampaikan kepada kami bahwasanya mereka memiliki semacam stadion olahraga, memiliki tempat untuk bermain, untuk la'ib, yang di bawahnya ada pasak dan ada tali. Walaupun kayak apa bentuknya, ya, tetapi kebiasaan orang-orang pasukan-pasukan dari Bani Fir'aun tersebut, mereka memiliki seperti stadion olahraga, ya, bentuk permainannya ada pasaknya dan ada tali-tali. Walaupun bentuknya kayak apa. Qala Thabit al-Bunani, adapun ditafsirkan oleh Thabit al-Bunani dari Abi Rafi', qila li Fir'aun lil autad li'annahu daraba limra'atihi arba'ata autad thumma ja'ala 'ala dhahriha rahan 'azimatan hatta matat. Dikatakan oleh Thabit al-Bunani dari Abi Rafi', kenapa Fir'aun itu disebut sebagai orang yang memiliki pasak? Dikarenakan dia pernah menghukum istrinya, istrinya Fir'aun, ya, dia menghukum istrinya dengan 4 pasak, ya, jadi tangannya diikat kemudian dikaitkan dengan pasak, dan pasaknya tersebut ditancapkan ke bumi, ya, kedua tangannya dan kedua kakinya. Summa ja'ala 'ala dhahriha rahdhimatan, sampai kemudian ketika istrinya sudah, ya, dipasak tangannya dan kakinya, kemudian dada istrinya ditaruh batu yang sangat besar sampai kemudian tewas. Ini kebiasaan Fir'aun ketika menghukum istrinya yang tidak taat kepada Fir'aun. Oleh karena itu istri Fir'aun Aisyah, Asiyah, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari fitnahnya siapa? Fir'aun. Karena Fir'aun ketika marah terhadap istrinya akan dihukum demikian. Dipasak istrinya dan kemudian ditaruh di dadanya batu yang sangat berat sampai akhirnya istrinya tewas. Inilah jahatnya Fir'aun terhadap rakyatnya. Dia sedemikian jahatnya terhadap pasukannya bahkan sendiri, ya, mereka dikerangkeng, ya, dan terhadap istrinya demikianlah perlakuannya. Na'udzubillah min dzalik. Pantas saja, ya, Fir'aun ini adalah sebuah kisah yang sangat banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam berbagai macam tempat, khususnya pada, ya, surat-surat, ya, Madaniyah. Ya, walaupun dalam surat Makkiyah disebutkan pula. Wa qawluhu alladzina taghaw fil bilad wa aktsaru fiha al-fasad. Di mana mereka, baik itu kaum 'Ad, kaum Tsamud dan kaumnya Fir'aun, mereka berbuat melampaui batas di negeri-negeri mereka, yang mereka banyak membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi. Aitamarradu wa'atau wa'adu fil ardh bil ifsadi wal adiyah linnas. Yaitu mereka berlaku melampaui batas, mereka membuat kekacauan dan kerusakan di muka bumi ini dan juga menghinakan manusia. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan atas mereka azab yang begitu pedih. Ai anzala alaihim ridzan minas sama. Allah Subhanahu wa taala turunkan atas mereka kehinaan dari langit. Ya. Wa ahalla bihim 'uqubatan la yuradduha 'anil qaumil mujrimin. Dan Allah Subhanahu wa taala timpakan hukuman azab yang tidak bisa dicegah oleh siapapun, yang diberikan kepada orang-orang yang jahat membuat kerusakan di muka bumi. Dan kaum 'Ad, kaum Tsamud dan kaumnya Fir'aun, tiga kaum yang dulu menguasai dunia. Jika kaum 'Ad adalah dari keturunan siapa? Turunan Sam, ya, keturunan Nabi Nuh, Sam bin Nuh. Di mana setelah peradaban Nabi Nuh yang maju kemudian hancur, tidak ada peradaban yang maju lagi kecuali peradabannya 'Ad. Sampai membangun begitu bangunan-bangunan yang sangat kokoh. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka itu. Dan juga kaum Tsamud yang mereka juga memiliki kekuasaan yang sangat besar, memiliki kekuatan yang sangat besar sampai bisa memahat batu dan bisa mereka membuat istana di dalam gunung tersebut. Dan Fir'aun yang bisa mengangkat batu dari gunung-gunung kemudian dibawa dan dibuat untuk membangun istana daripada Fir'aun. Di sini diingatkan orang-orang yang memiliki harta dan kekuasaan. Kaum yang luar biasa, superpower. Kekuatannya, kemampuannya, kemakmurannya. Tapi kemudian ketika mereka melampaui batas, ketika mereka kufur kepada Allah dan membuat kerusakan di muka bumi dengan kesyirikan, dengan kemaksiatan mereka, Allah Subhanahu wa taala timpakan azab yang begitu pedih atas mereka. Dalam bentuk anzala alaihim rijzan minas sama, Allah turunkan kehinaan dari langit terlebih dahulu. Sehingga kalau kita baca Israiliyat mengenai mereka, sebelum turun azab, ya, mereka diingatkan dengan sesuatu yang dari langit seperti hujan darah yang pernah dihikayatkan terjadi pada kaumnya Nabi, kaumnya Fir'aun, ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya, di mana bangsa Mesir ketika itu Allah timpakan hujan darah sehingga semua sungainya, semua mata airnya berubah menjadi darah dan tidak bisa dimanfaatkan. Yang akhirnya ketika berubah menjadi darah, tanamannya pun akhirnya pada mati. Akhirnya banyak orang yang kelaparan. Belum lagi kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan wabah penyakit. Ya, kirimkan wabah penyakit, angin yang berhembus dan mematikan semua anak-anak kecil yang dimiliki oleh bangsa Mesir. sebagaimana Fir'aun ya membunuh anak-anak kecil dari bangsa Bani Israel. Maka sebelum Allah matikan Fir'aun tersebut, Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah angin yang menewaskan semua anak-anak kecil yang dimiliki oleh bangsa Mesir ketika itu. Sampai akhirnya Fir'aun dan Nabi Musa ya berunding ya, tetapi rupanya disampaikan firman Allah taala, Fir'aun tidak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan, dan justru akhirnya ya Fir'aun tersindir sendiri ya apa namanya mengingkari janjinya, karena ketika itu Bani Israel dalam keadaan diperbudak. Dan kita ketahui kalau seseorang diperbudak dia tidak boleh melarikan diri ya. Maka perlu diketahui bahwasanya Musa ketika membawa lari Bani Israel adalah setelah berunding dengan Fir'aun, yang akhirnya Fir'aun membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Saya menyatakan bebas semua Bani Israel. Tetapi kemudian setelah pergi ya Nabi Musa lari dengan Bani Israel, rupanya Fir'aun ini berubah pikiran dan kemudian mengerahkan bala tentaranya untuk mengejar daripada Bani Israel. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala, fajawazna bi Bani Israel al-bahra fa'adba'u Fir'aun wa junuduhu bahya wa adwa. Ya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala temukan Bani Israel itu di lautan, dan akhirnya Allah lewatkan dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa melalui tongkatnya. Akhirnya membelahlah lautan dan Bani Israel melewati lautan tersebut. Fa'adba'uhum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Tetapi kemudian Fir'aun mengikuti, ingin membantai Bani Israel ya, karena sombongnya, karena gengsinya, dan karena permusuhannya. Sampai akhirnya hatta idza adrakahul gharq, sampai akhirnya ketika Fir'aun tersebut di tengah-tengah lautan, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun. Adrakahul gharq qala amant. Fir'aun baru mengatakan amant, aku beriman. Annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sekarang aku beriman terhadap Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Dan sekarang aku masuk Islam. Fir'aun. Maka Allah jawab, al-an waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang wahai Fir'aun? Apakah baru sekarang engkau beriman? Padahal dulu engkau membuat kerusakan yang luar biasa. Apakah sekarang ketika engkau tenggelam sehingga nyawa sudah sampai di tenggorokannya, engkau baru beriman, mengatakan la ilaha illallah dan menyatakan engkau masuk Islam? Ya. Sungguh. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami akan selamatkan badanmu, kami akan awetkan badanmu. Litakuna liman khalfaka ayah, agar supaya menjadi ayat, menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang setelahmu. Tapi kebanyakan manusia benar-benar lalai dari ayat kami. Ya subhanallah. Merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Jasadnya Fir'aun yang barusan ya puluhan tahun kemarin itu ditemukan. Yang menemukan itu siapa? Orang kafir. Seharusnya dengan ditemukan jasadnya Fir'aun tersebut, jadi teguran yang keras bagi mereka. Ini contoh orang kafir. Ya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan di lautan dan dia beriman saat tenggorokannya sampai nyawa sudah sampai di kerongkongannya. Tidak bermanfaat imannya. Dan Allah buktikan, selamatkan jasadnya Fir'aun ketika itu ya untuk menjadi ya peringatan bagi kita semua, ikhwan fillah rahimakumullah. وقوله إن ربك لبالمرصاد قال ابن عباس يسمع ويرى. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mendengar dan melihat. يعني يرصد خلقه فيما يعملون. Mendengar dan mengetahui, mendengar dan melihat apa yang dilakukan oleh seluruh makhluknya. فيجازي كلا بسعيه في الدنيا والآخرة. dan masing-masing akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Wasayu'radu al-khalaiq kulluhum 'alaihi, dan akan dipertontonkan dan diperlihatkan inilah amalannya di hadapan seluruh makhluk ketika itu. Fayahkumu fihim bi'adlih, kemudian Allah akan hukumi ya orang tersebut dengan keadilan. Wa yuqabilu kullan bima yastahiqu, dan akan dibalas sesuai dengan apa yang dia berhak untuk mendapatkannya. Wa huwal munazzah 'anil dhulmi wal jawr, dan dialah Allah yang maha suci dari kezaliman dan kejahatan. Allah membalas setiap amalan-amalan kita. Oleh karena itu, ikhwan fi din azakumullah, tiga kaum ini adalah tiga kaum yang sangat kuat, sangat luar biasa, sangat kaya, sangat berkuasa. Luar biasa berkuasanya di muka bumi. Tetapi ketika mereka kufur terhadap Allah, balasannya adalah azab yang sangat pedih bagi mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tafadhalikum anda. Ibadallah. وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا حديثا غريبا جدا. Di dalam tafsirnya Al-Imam Ibn Abi Hatim menyebutkan satu hadis yang gharib jiddan, bersendirian dalam riwayatnya. Fa bi isnadihi nadhrun fi sihhati, dan perlu diteliti kembali mengenai kesahihannya. Tetapi lebih tepatnya ini adalah perkataan daripada salah satu rawi yang ada di sini. Qala hadatsana abi qala hadatsana ahmad bin abi haura hadatsana yunus al-hadza an abi hamzah al-baitsani al-mu'adimi jabal qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana lebih tepatnya ini ucapan Abu Hamzah, ya, atau ucapan daripada Atba'ut Tabi'in dalam menafsirkan ayat ini. Jadi penyandaran kepada Rasulullah itu dhaif karena riwayatnya mursal, ya. Abu Hamzah tidak diketahui keadaannya. Tetapi maknanya benar, ya, untuk kita ambil pelajaran dari riwayat ini. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innal mu'min ladal haqqi azir. Wahai Mu'ad, sesungguhnya seorang mukmin itu terhadap sebuah kebenaran dia terpenjara, yaitu dia harus mengikuti kebenaran tersebut. Ya Mu'ad, innal mu'min la yaskunu raw'ah. Wahai Mu'ad, seorang yang beriman itu tidak akan tenang dengan rawnya, yaitu dengan pikirannya, dengan hawa nafsunya. Wala ya'man idtirabahu hatta yukhalla jisra jahannam khalfa dhahri. Dan dia tidak akan merasa tenang selama dia di dunia ini sampai dia berhasil melepaskan, ya, gelar neraka jahannam yang ada di punggungnya. Ya Mu'ad, innal mu'min qayyadahu al-Qur'an an kathirin min syahwatihi. Wahai Mu'ad, sesungguhnya seorang yang beriman itu terikat dengan Al-Quran sehingga tidak bisa memenuhi sebagian besar syahwatnya. Wa an ayyahlika fiha huwa bi'idnillah, dan tidaklah dia binasa kecuali memang kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya. Fal Qur'anu dalilu, maka ingatlah yang namanya Qur'an adalah penunjuk jalannya. Wal khauf mahajatuhu, dan rasa takut adalah mahajahnya, jalan yang terang benderangnya. Wasyauq madhiyatuhu, dan rasa rindu adalah pendorong dirinya, cita-citanya atau tunggangannya, ya, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu kahfuhu, dan salat adalah tempat berlindungnya. Wassaumu junnatuhu, dan puasa adalah perisainya. Wassadaqu fikakuhu, dan sedekah adalah penyelamatnya. Wasidqu amiruh, dan kejujuran adalah yang membimbingnya. Ya, yang amirnya. Amir perjalanannya. Ya. Wal haya waziruh, dan rasa malu adalah wazirnya, rekan perjalanan dia. Wa rabbuhu min wara'i dzalik kullihi bil mirsad. Dan Allah Subhanahu wa taala di balik semua itu Maha mendengar dan Maha melihat. Sehingga walaupun kita bermaksiat di kamar kita, ditutup, di atasnya tutup, samping tutup, bawah tutup, Allah Subhanahu wa taala yasma'u yara. Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, Yunus Al-Hadza wa Abu Hamzah Majhulan. Ya, rawi Yunus Al-Hadza dan Abi Hamzah Al-Baisani itu majhul, wa Abu Hamzah Al-Mu'ad mursal. Ya, adapun dari Abu Hamzah ke Mu'ad ini mursal. Walau kana an Abi Hamzah lakana hasanan. Kalau ucapan ini dari Abi Hamzah tentu lebih baik. Ay law kana min kalamihi lakana hasanan. Kalau ini perkataan dari perkataan Abu Hamzah Al-Baisani, sungguh ini adalah perkataan yang baik dalam menafsirkan ayat ini. Tsumma qala Ibnu Abi Hatim, kemudian Al-Imam Ibnu Abi Hatim mengatakan haddatsana Abi qala haddatsana Shafwan bin Shalih qala haddatsana Al-Walid bin Muslim an Shafwan bin Amr an Aifa bin Abd Al-Kulla'i annahu sami'ahu wa huwa ya'idun nas. Telah menceritakan kepada kami ayahku, yaitu Abu Hatim Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Shafwan bin Shalih, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim dari Shafwan bin Amr dari Aifa bin Abd Al-Kulla'i bahwasanya beliau mendengar dari Aifa ketika beliau sedang menasehati manusia Yahul, mengatakan inna li jahannama sab'u qanatir. Sesungguhnya inna li jahannama sab'a qanatir, sesungguhnya di neraka jahannam ada 7 tanggul. Ya, 7 tanggul. Qala was-sirat 'alayhinna, dan jembatan ada di atasnya. Qala fayuhbasul khalaiq 'inda al-qantaratil ula, maka pada bendungan yang pertama seluruh makhluk akan dicegah di situ. Fayaqul, dan Allah mengatakan waqifuhum innahum mas'ulun, berhentikanlah mereka di tanggul yang pertama karena mereka akan bertanggungjawabkan semua amalannya. Qala fayuhasabuna 'alas salah, pada tanggul neraka jahanam yang pertama mereka akan mempertanggungjawabkan mengenai sholat mereka. Wa yus'aluna anha, dan mereka akan ditanya mengenai sholatnya. Akan ditanya mengenai sholatnya. Bagaimana sholatnya? Bagus atau tidak? Apakah dia termasuk orang yang ya baik, yang bagus dalam sholatnya? Alladzina yuqimuna shalah, ataukah di antara termasuk orang-orang yang wailul lil musallin? Maka akan ditanya pertama kali. Qala fayaghlaqu fiha man halaka wa yanju man naja, maka binasalah orang yang binasa pada tanggul pertama ini, dan selamatlah orang yang selamat, selamat dari neraka yang pertama. Fa idza balaghul qantarata tsaniyah, kalau mereka melewati tanggul yang kedua dari neraka jahannam, husibu 'alal amanah, maka mereka akan dihisab mengenai amanah. Kaifa addauha wa kaifa khanuha, bagaimana amanah tersebut dipenuhi dan bagaimana amanah tersebut dikhianati. Setelah salat, amanah yang akan ditanya. Qala fayahlak man halak wa yanju man naja, maka binasalah yang binasa dan selamatlah yang selamat. Fa idza balaghul qantarata tsalitsah, kalau mereka melewati tanggul yang ketiga yang di atasnya ada jembatan, su'ilu 'anil rahim, maka akan ditanya mengenai hubungan kerabat, hubungan silaturahim. Kaifa wasaluha wa kaifa qata'uha, bagaimana disambung silaturahim tersebut dan bagaimana diputus hubungan kerahiman tersebut. akan dimintai pertanggungjawaban. Qala fayahlaku kama man halaka wa yanju man naja. Maka binasalah yang binasa dan selamatlah yang selamat. Qala warrahim yawma idin mutadalliyah ila huwi fi jahannam. Maka dikatakan di situ pada masalah inilah, pada masalah hubungan kekerabatan, dalam masalah rahim, banyak orang yang terjatuh ke dalam neraka jahanam. Salatnya bagus, amanahnya bagus, ya, dia salatnya bagus, amanahnya bagus, kemudian rupanya masalah silaturahim dia terjatuh. Salatnya bagus, masya Allah. Amanahnya, masya Allah. Tapi silaturahimnya hancur. Maka dia di sini banyak dari kalangan manusia yang dia terjatuh dalam masalah ini. Jatuh dalam masalah hubungan silaturahim. Saqul ngal mengatakan Allahumma man wasalani fasilhu wa man qata'ani faqta'hu. Neraka ketika itu mengatakan, ya Allah, siapa yang menyambung rahim ketika itu berbicara kepada Allah dan berdoa, ya Allah, siapa yang menyambung kerahiman, sambunglah dia menuju surgamu. Dan barang siapa yang memutus hubungan kerahiman, hubungan kekerabatan, putuslah dia dari surgamu. Qala wahiya allati yaqul. Inilah rahim, inilah yang mengatakan, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu benar-benar melihat dan mendengar apa yang dilakukan oleh manusia dalam masalah ini. Ya. Hanya saja riwayat ini tidak diselesaikan sampai selesai, tapi diselesaikan sampai di sini. Yaitu ikhwan fillah a'azzakumullahu jami'an, masalah hubungan kekerabatan silaturahim sangat penting sekali. Ada orang soleh, orang berilmu, tetapi tidak peduli kepada keluarganya. Itu pun justru akan menjatuhkan dia ke dalam neraka jahanam. Ya. Maka hendaknya kita menjaga salat kita, amanah kita dan hubungan kekerabatan kita. Wa qala ta'ala fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun yang namanya manusia, ketika dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimuliakan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, dia mengatakan, aku adalah orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Adapun ketika diuji oleh Allah, dalam bentuk rizkinya disempitkan. Rizkinya tidak diperlebar, tidak diperbanyak. Fa yaqulu rabbi ahana. Dia pun mengatakan, Allah menghinakanku. Dan itu adalah memang manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu terciptakan memiliki akhlak yang jelek. Idza massahul khairu, idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manua. Kalau mendapatkan kejelekan, marah dia. Marah, tidak terima dia. Tapi kalau mendapatkan kebaikan, manu'a. Dia simpan untuk dirinya sendiri. Dan tidak mau memberikan kepada orang lain. Tidak memberikan nafkah, tidak memberikan zakat, tidak memberikan sedekah. Itu adalah manusia. Sehingga kalau kita lihat anak kecil itu kayak gitu. Anak kecil kalau punya sesuatu, pengen dikuasai sendiri. Kalau enggak mendapatkan sesuatu, marah dia. Itulah manusia. Asal manusia demikian. Halu'a, terciptakan memiliki sifat dasar demikian. Maka dengan apa kita bisa rubah? Illal musallin. Kecuali orang-orang yang salat. Dan seterusnya, ya. Siapa itu orang-orang yang salat? Diteruskan pada ayat-ayat berikutnya. Nanti insyaallah pada pembahasannya kita akan sampai insyaallah taala. Demikian ikhwan fillah a'azzakumullah. Kalla, tidak demikian. Bal la tukrimuna al-yatim, bahkan kalian itu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan tidak memberikan semangat untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma, Bahkan kalian itu lebih menyukai untuk makan makanan aklal lamma, dengan berlebih-lebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan cinta yang berlebih-lebihan. Wong namanya makan itu butuh cuma satu piring. Tapi yang ada di mejanya berapa piring gitu. Ya, tidak memberikan fudhul ta'am. Kelebihan makanan tidak diberikan. Bahkan dia lebih suka dibuang apa yang lebih tadi dari makanan dibandingkan diberikan kepada tetangganya, kepada yatama wal masakin. Allahul musta'an. Yaqulu ta'ala munkiran 'alal insan fi i'tiqadihi idza wassa'a Allahu 'alayhi dzirrizq liyaktabirahu fi dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada manusia, mengenai manusia, mengenai keyakinan mereka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala luaskan rizki untuk menguji mereka, fa ya'taqidu anna dzalik min Allah ikramun lahu wa laysa kadzalik bal huwa ibtila wa imtihan. Ketika dapat rizki, dapat kesenangan, justru dia meyakini itu adalah pemuliaan dari Allah, padahal itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil ghayrati bal la yash'urun. Apakah mereka mengira ketika kami hamparkan kepada mereka harta yang banyak, keturunan yang banyak, ya, apakah itu bermakna kami bercepat-cepat memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak. Bala yashkurun, bahkan kebanyakan mereka itu tidak sadar itu adalah sebuah ujian dari Allah. Wa kadzalika al-janib al-akhar idza ibtalahu wa amtanahu wa dayyaqa 'alayhi dzirizq. Demikian pula keadaan yang sebaliknya. Kalau dia diuji oleh Allah, disempitkan rizkinya, ya'taqidu anna dzalika min Allahi ahanatan lahu. Dia meyakini bahwasanya hal tersebut penghinaan dari Allah. Qala ta'ala, maka Allah menjawab, kalla ay laysal amr kama za'am la fi hadha wa la fi hadha. Bukanlah perkara yang mereka yakini, tidak demikian pada yang ini ataupun yang itu. Fa innallaha yu'til mala may yuhib wa man la yuhib. Dikatakan Allah memberikan harta kepada yang Allah cintai ataupun yang Allah tidak cintai. Wa yudayyiq 'ala man yuhib wa man la yuhib. Dan Allah sempitkan harta pada orang yang Allah cintai ataupun pada orang yang Allah tidak cintai. Wa innamal madar fi dzalik 'ala tha'atillah fi kulli min al-halain. Tetapi inti dari permasalahannya adalah ketaatan kepada Allah dalam dua keadaan tadi. Dalam keadaan nikmat, taat atau tidak. Dalam keadaan susah, taat atau tidak. Idza kana ghaniyan bi ayyashkura Allah 'ala dzalik, kalau dia kaya hendaknya bersyukur. Wa idza kana faqiran bi ayyasbira, kalau dia fakir hendaknya dia bersabar. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, bal la tukrimuna al-yatim fihi amrun bil ikram lahu. Tetapi justru kalian tidak memuliakan anak yatim. Ini perintah untuk memuliakan anak yatim. Kama jaa fil hadits alladhi rawahu Abdullah bin Mubarak an Sa'id bin Abi Ayyub an Yahya bin Sulaiman an Zaid bin Abi Hattab an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baiknya rumah yang dimiliki oleh seorang muslim adalah rumah yang ada anak yatimnya yang dia diperlakukan dengan baik di situ. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatim yusau ilaihi. Dan juga sejelek-jeleknya rumah yang dimiliki oleh kaum muslimin ketika ada anak yatim yang diperlakukan buruk di dalamnya. Tsumma qala bi usbihi, kemudian beliau mengatakan sambil mengisyaratkan dengan kedua jarinya, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dan penanggung jawab anak yatim yang berlaku baik terhadap anak yatim seperti ini di surga. Seperti jari telunjuk dan jari tengah. Sangat luar biasa, ikhwan fillah jazakumullah. Jangan kita melupakan anak yatim. Jangan sekali-kali kita melupakan anak yatim. Amalan kita sehebat apapun, ya, ikhwan fillah jazakumullah, ini masih kalah dengan ini. seorang yang bertanggung jawab atas anak yatim, Rasulullah itu dan para nabi dan para rasul berada di Rafiqil A'la. Jadi syurga Firdaus yang paling tinggi adalah Rafiqil A'la, yang paling dekat dengan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila dia penanggung jawab anak yatim, dia mengurusi anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim seperti ini dengan Rasulullah di syurga. Padahal Rasulullah di Rafiqil A'la, surga yang paling tinggi. Maka kalau kita ingin ya bersama Rasulullah di syurga dan mendapatkan surga yang tertinggi, menjadi penanggung jawab atas anak yatim. Bahkan ya membantu anak yatim ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, pahalanya seperti berjihad fi sabilillah. Rasulullah mengatakan dalam riwayat Al-Adabul Mufrad, riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, as-sa'i 'ala al-armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah yaqumu lailah wa yasumu nahara. Seorang yang sa'i, yang dia menjadi penanggung jawab memenuhi kebutuhan, ya, bertanggung jawab atas kebutuhan al-armalah. Armalah itu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya meninggalkan anak. Jadi janda, miskin, punya anak yatim. Kemudian dia menjadi penanggung jawab, saya akan bertanggung jawab kebutuhan makan, minum, sekolah, pendidikan, apapun saya yang bertanggung jawab. As-sa'i 'ala al-armalah, yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan janda yang memiliki anak yatim atau orang miskin, kal mujahid fisabilillah. Ini pahalanya seperti mujahid fisabilillah. Yang namanya mujahid fisabilillah itu kharaja bimali wa nafsi, keluar berjihad dengan harta dan jiwanya. Jiwanya berperang, hartanya digunakan untuk beli senjata. Dan bukan hanya berjihad, sudah berjihad, yasumu nahara, di siang harinya berpuasa, wa yaqumu lailah, dan di malam harinya dia sholat semalam suntuk. Kayak apa ini pahalanya? Ya, hanya para sahabat yang pernah seperti itu. Ashabul Badr. Ashabul Badr mereka berperang pada 17 Ramadan. Ya. Siang harinya berpuasa, malam harinya qiyamul lail. Sambil berjihad fisabilillah. Nah, orang yang menjadi penanggung jawab atas kebutuhan anak yatim, al-armalah, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia memiliki anak-anak yatim, kemudian kita menjadi penanggung jawab dengan dinikahi ataupun dengan dibantu, maka itu pahalanya seperti orang yang berjihad fisabilillah. Paginya puasa, malamnya qiyamul lail, subhanallah. Pahala yang sangat luar biasa. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, bersemangatlah untuk kita semuanya menjadi penanggung jawab bagi anak-anak yatim. Ya, ya kalau enggak bisa nikahi ibunya, ya bantulah. Ya. Barangkali enggak bisa nikahi ibunya karena takut dengan istri kita. Ya. Jadi dibantu saja wis, dibantu kebutuhan makannya, sekolahnya ataupun apa. Lebih bagus lagi dinikahi. Jadi sudah selesai. Ikhwan fillah azakumullah, itu pahalanya seperti mujahid fi sabilillah, dan itu adalah jalan pintas untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semangatlah kita untuk membantu anak yatim. Ya, membantu anak yatim. Makannya, jajannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, biaya pendidikannya, bantu. Bantu. Ya. Kita yang ada di pendidikan, sebenarnya anak yatim itu enggak banyak-banyak sekali. Mungkin dari 100 orang mungkin enggak ada lebih dari 10, paling biasanya 5. Enggak lebih dari 10. Kalau yang 10 orang ini yatim misalkan, dibantu yang 90 orang, selesai itu anak yatim kebutuhannya. Dalam satu RT ini insyaallah anak yatim itu enggak ada 10%. Kalau yang 90% itu menanggung kebutuhan anak yatim tadi, selesai kebutuhannya. Kenapa anak yatim terlantar? Karena yang menjadi tetangganya, yang menjadi temannya, yang tahu itu anak yatim, tidak peduli. Dengan alasan kadang ini anak yatimnya bandel, nakal, rewel. Ya itu ujian. Sebagaimana kita punya anak ya bandel, ya nakal, itu wajar anak-anak. Apalagi kalau anak yatim ini gak punya bapak. Gak imbang pendidikannya. kasih sayangnya enggak imbang. Jadi kita harus mewajari. Jadilah kita, ya, kun lil yatim, ya, kata seorang tabi'in, kun lil yatim ka abir rahim. Jadilah engkau terhadap anak yatim seperti bapak yang sangat menyayangi anaknya. Wadribuhum kama dharabta auladak. Dan pukullah anak yatim seperti engkau pukul anakmu. Maksudnya apa? Didiklah anak yatim seperti engkau didik anakmu. Kalau sudah 10 tahun enggak sholat dipukul, pukul juga itu anak yatim. Maksudnya apa? Pukulan pendidikan. Kita ikut mendidik anak yatim kita. Karena itu adalah titipan Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah itu besar dalam keadaan yatim. Kalau kita, ya, benar-benar umat Rasulullah, Rasulullah adalah seorang yang yatim, maka sayangilah anak-anak yatim, bantulah mereka. Wallahu ta'ala alam shawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.